hatimu. Percuma saja kau menolong kalau ada maumu. Kalau memang kau mau menolong, tuliskan hatimu. Percuma saja kau menolong kalau ada maumu. Dum-dum-dum-dum-ba-dum-ba, ba-ba-dum-dum-ba. Rasanya, aduh. hati, tapi engkau aku maafkan selalu. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Suasana hangat, ayo jing, yo hayo, ayo jing.

sado.